الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. دليل tentang sesembahan berupa ahjar, batu, wal ashjar, pohon, adalah firman Allah Subhanahu wa taala: afraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian memperhatikan Lata dan Uzza serta Manat yang ketiganya? Asy-Syarh qala hafizahullah taala qawluhu wa dalil al ahjar wal ashjar ila akhir fi hadhihi al ayah. Dalilun ala huna anna hunaka man ya'budu al ahjar wal ashjar min al musyrikin. Ayat ini menunjukkan bahwa di zaman dahulu kala ada orang yang menyembah batu, menyembah pohon dari kalangan musyrikin. Faqaluhu afra'aytum, hadha istifhamun inkari atau istifhamu inkar. Pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Ayakhbiruni, dari khabarkan kepadaku. Mimbab istifham al-inkar wa tawbih. Dalam bentuk istifham pertanyaan, dalam bentuk pengingkaran dan taubih, ini penjelekan. Allata bitakhfifit ta. Allata ismu sanamin fit ta'ib wa huwa ibaratun an sakhratin mangkushatin 'alaiha baitun mabniyun wa 'alaihi sitarun yudahi al-Ka'bah. Lata ini adalah patung atau berhala di kota Taif berupa sakhratun mangkushah. Batu yang dibentuk dipahat. Alaiha baitun mabniyun, di atasnya ada rumah yang dibangun, dibangunkan rumah. Wa alaihi satair, dan padanya ada sitar, tabir. Yudahil Ka'bah, yakni menyerupai Ka'bah, yakni mau menyaingi Ka'bah. Wa haulahu sahah, di sekitarnya ada pelataran. Wa indahu sadana, di sisinya ada juga kuncen, juru kuncinya. Kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jalla. Dulunya mereka menyembah Lata ini selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya li thaqib wa ma walahum min al-qabail. Dan ini berhala ini milik Thaqif yang ada di Banu Thaqif yang ada di Taif dan orang-orang yang bersamanya dari kabilah Arab. Yufakhiruna biha, mereka berbangga dengan berhala ini. Wa quri'a afraitumul lata, dan dibaca dengan bacaan yang lain, afraitumul lata wal uzza, dengan tasydid harfu ta yang terakhir. Ismu fa'il min latta yaluttu, isim fa'il dari kata latta yaluttu, yaitu mengadon. Wa huwa rajulun salih, yaitu dulunya dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Kana yutus sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Dulunya dia mengadon adonan, barakallahu fikum, dari tepung, kemudian memberikan kepada para jamaah haji. Falamma mata banau ala qabrihi baita. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang pun membangun rumah atau bangunan di atas kuburannya. Warkhaw alaihi astatair, dan mereka membuat tabir semacam kain. Fasaru ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla, mereka pun menyembah orang ini selain Allah azza wa jalla. Hadha huwa Lata, inilah Lata, yakni batu yang mereka sembah. Wal Uzza, adapun Uzza syajaratun minas salam di wadi Nakhlah baina Makkah wa Taif. Adapun Uzza adalah pohon salam di lembah Nakhlah antara Makkah dan Taif. Haulaha binaun wa satair, di sisinya atau di sekitar pohon ini ada bangunan dan sitar. Wa indaha sadanah, juga di sana ada juru kuncinya. Wa fiha syayatin yukallimunan nasa, dan di berhala ini, pohon yang disembah ini, ada syaitan yang senantiasa mengajak manusia untuk berbicara. Wa yadhunnul juhal anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadzihi syajarah. Orang-orang bodoh mengira bahwa yang mengajak bicara mereka adalah pohon ini. Aw hadzal bait alladzi banawhu ma'a anna alladzi tukallimuhum hiya syayatin. Atau mereka mengira hadzal bait alladzi banawhu, rumah yang mereka bangun yang mengajak mereka berbicara. Ma'a anna alladzi tukallimuhum hiya syaitan, padahal yang mengajak bicara mereka adalah syaitan. Litudillahum an sabilillah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kan hadza sanam li quraish wa ahli makkah wa man haulahum. Uzza ini adalah berhalanya orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah dan orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan mereka berbangga dengan ini. Ketika mereka berada di Uhud dan merasa bahwa mereka telah menang dalam peperangan, mereka berteriak lanal uzza wala uzza lakum. Baik, kami memiliki uzza dan kalian wahai kaum muslimin tidak memiliki uzza. Baik, kata Rasulullah tujibu, kenapa kalian tidak membahas? Kata para sahabat, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Terus apa yang harus kita ucapkan? Qul Allahu maulana wala maula lakum. Katakan bahwa Allah adalah maula kami, yang melindungi kami, yang membela kami, menolong kami. Wala maula lakum, sementara kalian tidak ada pembela, tidak ada penolong. Baik. Itu Uzza. Wa manata, nata sakhratun kadiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabal Qudayd. Wa manata, ini sakhratun kadiratun, batu besar, berada di tempat dekat dengan Gunung Qudayd, baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'a wal Aus wal Khazraj. Wa manata ini berhala yang disembah oleh Khuza'a, Aus dan Khazraj, orang Ansar dahulu sebelum datangnya Islam. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil haji wa ya'budunaha min dunillah. Mereka berihram dari situ untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka menyembahnya selain Allah. Fa hadhihi al-asnamu thalathah hiya akbaru asnamil Arab. Tiga berhala ini, tiga sesembahan ini terbesarnya yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada saat itu. Qala Allah Ta'ala, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra, hal aghnatkum syai'a? Beritahukan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, afaraitum yakhbiruni tentang Allata, hal aghnatkum syai'a? Apakah dia memberi kalian sesuatu? Baik. Hal nafa'atkum? Apakah dia memberikan kemanfaatan untuk kalian? Hal nasaratkum? Apakah dia telah membela kalian, menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu? Apakah Lata, Uzza dan Manat ini adalah sesembahan yang mencipta, memberikan rezeki, wa tuhyi wa tumit, mematikan dan menghidupkan? Mada wajaktum biha, apa yang kalian dapatkan dari penyembahan terhadap mereka ini? Apa yang kalian dapati? Hadza min babil inkar, pertanyaan ini dalam bentuk pengingkaran. Wa tanbihul uquli ila an tarji'a ila rusdiha, sebagai pengingat untuk akal-akal agar supaya kembali ke jalannya yang lurus. Jadi kalian menyembah sesembahan ini, apa untungnya untuk kalian? Apa yang kalian peroleh? Apa yang kalian dapatkan dari menyembah berhala-berhala ini? Taib. Fahadhi nama hiya saharatun wa syajarat. Yang kalian sembah ini tidak ada lain kecuali pohon, batu, laisa fiha nafun wala dhur. Tidak ada manfaatnya. Tidak juga dia mendatangkan kemudaratan. Makhluqah. Kalian sendiri yang memahatnya, kalian sendiri yang membuatnya patung. Kalian sendiri yang subhanallah. Kemudian kalian sendiri takut, kemudian kalian sendiri meminta kepadanya. Bagaimana ini? Di mana itu akal? Baik. Walamma ja'a Allah bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musyarrafa arsala al-Mughira bin Syu'bah wa Abu Sufyan bin Harb ila Lat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan kota Makkah yang dimuliakan arsala al-Mughira bin Syu'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughira bin Syu'bah bersama dengan Abu Sufyan bin Harb menuju Al-Latah di kota Taif. Fahadahama bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dihancurkan dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pelajaran kita kemarin, tawar menawar barakallahu alaikum, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun enggak diterima oleh Rasulullah. Baik. Sampai mereka mengatakan 3 hari setelah dari sini enggak juga diterima. Pokoknya baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan bongkar, bongkar. Baik, fahada mahabi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arsala Khalid bin Walid ila al-Uzza. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza, fahada hama wa qata al-ashjar. Beliau menghancurkannya dan memotong pohonnya. Wa qata al-jinniyah allati kanat fiha tukhatibun nasa wa tudilluhum. Dan membunuh jin, jin perempuan yang ada di sana yang mengajak bicara orang dan menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiriha, betul-betul dihabiskan, diratakan, dihapus. Walillahil hamd. Wa arsala Ali ibn Abi Talib ila mana fahadamaha wa mahaha. Ali ibn Abi Talib diutus kepada berhala mana, dihancurkan dan diratakan. Wa ma anqadhat nafsaha. Tuhan-tuhan ini, berhala-berhala ini tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Hancur, rata. Bagaimana bisa dia menolong orang? Menolong dirinya sendiri saja tidak mampu. Baik, hilang, rata. Terus bagaimana? Ya hilang. Fakaifa tunqidu ahlaha wa ubadaha. Dianya sendiri tidak bisa dia selamatkan, apalagi menyelamatkan, memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang menyembahnya. Maka Allah mengatakan afaraitumul lata wal uzza. Perhatikan, sampaikan kepada aku tentang lata wal uzza wa manat yang kalian sembah. Adakah aina dhahab, di mana sekarang setelah dihancurkan, di mana? Hal nafa'atkum, apakah memberikan manfaat kepada kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidin. Apakah dia bisa mempertahankan dirinya dari tentara Allah Subhanahu wa taala? Baik. Dan pasukan perang muwahhidin enggak ada, enggak ada yang bisa. Fa hadza bihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asyjar. Pendalilan kita di sini adalah bahwa di sana di zaman dahulu kala ada orang-orang yang menyembah patung, menyembah apa? Menyembah pohon, menyembah batu. Balina hadil asnam salasa kanat hiya akbaru asnamihim. Bahkan 3 berhala ini adalah berhala terbesarnya yang mereka miliki pada saat itu. Wa ma hadza mahahallahu minal wujud. Dengan keadaan seperti itu dihapuskan dia dari keberadaannya, hancur. Wa ma dafa'at anha wala nafa'at ala. Dirinya sendiri yang tidak bisa selamatkan, apalagi memberikan keselamatan kepada orang yang menyembahnya. Faqad gazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'uhum asnamuhum. Mereka diserang, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patung-patung mereka, berhala-berhala mereka tidak bisa memberikan pembelaan, pertolongan. Fa hadza bihi ma istadallalahu Syekh rahimallahu taala annahunaka may ya'bul ahjar. Ayat ini dijadikan oleh Syekh rahimallahu taala sebagai dalil bahwa di sana ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon menyembah batu. Ya subhanallah, basyarun uqala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, manusia ini diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lah terus menyembah batu. Di mana ini akal? Mau dikemanakan ini akal? Batu mereka dapatkan, mereka pahat, tek tek tek tek tek tek, jadi wujud seperti manusia, kemudian rukuk sujud situ, menyembah, meminta, memohon kepada batu. Mana ini akal? Dia sendiri yang membuatnya, dia sendiri yang membentuknya, kemudian dia sendiri yang memasangnya di tempat tertentu, kemudian mereka bangun lagi di sekelilingnya dan seterusnya. Kemudian mereka takut, kemudian mereka berharap, kemudian kalian sendiri, mana ini akal? Kalian sendiri yang membuatnya, kemudian kalian sendiri yang menyembahnya. Subhanallah. Sayyid basyarun uqala ya'budul asya. Manusia memiliki akal tapi menyembah pohon, menyembah batu, sayyid menyembah benda-benda mati, allati laysa fiha uqul wa laysa fiha haraka wa la hayat, tidak hidup juga tidak ada gerak. Benda mati, aina uqul bashar, mana akal manusia ini? Ta'ala Allahu amma yaquluna ulwan kabira. Maha tinggi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka ucapkan, mereka sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.